saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia. Tersenyumlah bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir. Tersenyumlah, kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi hidup. Memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Bukan sekedar tentang patah hati dan semua yang terjadi. Ambil hikmahnya, Om Iwan pun berkata, ambil indahnya. Kau tak sendiri, aku di sini memanggilmu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, kami di sini. Raihlah tanganku, bersama kita lewati. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan.